بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوقفاي في بوس الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله كتاب سبكم بل مسجد المرنكا untuk memahami agama yang Allah turunkan, agama Islam, dan yang akan kita pahami meskipun judulnya adalah permodalan di dalam Islam, tapi ternyata itu juga bagian dari ajaran Islam. Dan karena ini juga berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah usaha, dan saya bukan pakar di dalam usaha, karena itu pembahasan yang kita akan pahami itu adalah dari sisi syar'inya, bukan dari sisi bagaimana praktek di luar, karena kalau itu ya untuk yang ahli. Dan yang ahli di dalam urusan dunia tidak berarti yang paham di dalam agama. Sesungguhnya urusan agama itu semuanya harus merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di Madinah Rasulullah bersabda kepada para petani, para petani apa, wong di Madinah itu kering, yang berkebun, kebun kurma, gitu. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian, tapi tentang kaitannya dengan syar'i itu termasuk yang dibolehkan apa enggak, yang diperintahkan apa enggak, yang haram apa enggak, itu yang dibahas di dalam Islam. Dan karena kita sebagai umat Islam, supaya urusan dunia kita tidak terjerumus kepada yang haram, nah, maka kita harus memahami dari sisi itu. Dan itu yang akan kita pahami bersama. Jadi syariat Islam di dalam membahas tentang permodalan, ungkapan bahasa sekarang itu seperti apa, nah, itu ada beberapa pembahasan yang diajarkan di dalam Islam sebelum dunia maju seperti ini, tapi sudah ada di dalam Islam. Yang akan kita pahami pada pertemuan ini adalah mengikuti diktat dari KPMI pusat, yaitu tentang mudharabah. Mudharabah yang syar'i di dalam Islam itu nanti kayak apa, itu yang ada di dalam bab kita yang pertama ini. Lalu penulis yaitu Ustaz Aminur Bait, ia mengatakan atau ia memberi mukadimah, harta itu penting. Tidak, harta itu penting. Lalu mengutip dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang kelima, Allah Taala berfirman, wala tusufaha amwalakumul ladzi ja'alallahu lakum qiyaman, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka. Maksudnya awal ayat ini adalah tatkala ada orang meninggal punya anak yatim dan punya warisan, dapat warisan dari bapaknya atau dari ibunya. Anak yatim ini masih belum baligh, Allah memerintahkan kerabat yang dekat, kalau yang meninggal bapaknya, ibunya misalnya, atau pamannya, atau siapa, merawat hartanya dengan amanah. Dan Allah ingatkan, makan harta anak yatim itu akan diadab di neraka. Nah, supaya tidak diambil dengan cara apapun. Nah, lalu Allah SWT berpesan kepada wali-wali yang membawa harta anak yatim, jangan kamu serahkan harta mereka apabila mereka belum cukup mampu. Nah, itu ini ayatnya. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berarti ada sisi makna bahwa harta itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai sarana pokok untuk kelanjutan hidup ini. Berarti itu cukup penting. Mungkin dari sisi itu Ustaz penulis buku ini mengatakan bahwa harta itu penting. Dan harta itu adalah wasail atau sarana. Orang itu tidak bisa sampai tujuan kalau tidak ada sarana. Kalau orang itu mau nyebrang sungai, dia tidak bisa nyebrang kalau tidak ada jembatan, kalau tidak ada perahu, tidak ada sarana untuk menyebrang. Nah, berarti sarana itu penting. Nah, mungkin dari sisi itu. Dan di dalam hukum, al-wasail ta'khudhu hukmal ghaya. Wasilah atau sarana itu hukumnya sama dengan hukum tujuan. Sama dengan hukum tujuan. Nah, karena itu maka secara umum pembahasan tentang harta di dalam Islam belum dari pandangan syar'i belum dikatakan harta itu baik. Tapi harta itu adalah wasail atau sarana. Kalau digunakan untuk kebaikan, baik. Kalau digunakan untuk kejelekan, maka harta itu jelek. Nah, itu dari sisi syar'i. Intinya bahwa karena harta itu adalah wasail atau sarana, dan orang tidak bisa sampai tujuan kecuali dengan sarana, maka pasti sarana itu adalah penting. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-amwalu allati ja'ala Allahu linnasi qiyaman. Harta yang mana Allah menjadikan harta itu sebagai unsur kehidupan pokok bagi manusia. Ai takunu fiha ma'ayishuhum minat tijarati wa ghairiha. Artinya kehidupan manusia, ma'isha manusia itu dari harta, baik ia dapatkan dari berdagang atau dari bentuk yang lain. Ya, intinya bahwa sebagai mukadimah, harta itu penting. Tapi jangan sampai harta itu mencelakakan. Karena harta itu meskipun penting hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sarana. Gitu. Karena orang itu kalau tanpa sarana tidak bisa sampai tujuan. Nah, tapi jangan sampai sarana ini merusak dirinya. Apabila sudah bisa sampai tujuan tanpa sarana itu, maka nilainya menjadi rendah. Nilainya menjadi rendah. Nah, itu. Loh, kenapa kamu enggak perhatian dengan sarana-sarana itu, dengan urusan dunia? Karena tanpa sarana itu saya sudah bisa sampai tujuan. Nah, kalau gitu sarana itu menjadi rendah nilainya. Dan dari situ banyak direndahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Banyak direndahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang penting bisa sampai tujuan, maka sarana itu sudah tidak bernilai. Sarana itu sudah tidak bernilai. Kelanjutannya, harta itu dikatakan di dalam Al-Quran khair. Padahal arti khair itu adalah baik. Maksud daripada khair di sini bukan baik secara mutlak, tapi manusia melihat bahwa harta itu baik. Dan harta itu adalah rahmat dari Allah. Tapi harta itu tidak keluar dari ujian Allah SWT. Sesungguhnya manusia di dunia ini diuji oleh Allah diuji dengan yang baik, maksudnya yang baik dalam pandangan manusia, dan manusia diuji juga dengan yang tidak baik, maksudnya tidak baik dalam pandangan manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian wahai manusia dengan ujian yang baik dan ujian yang syar. Baik di sini adalah baik dalam pandangan manusia, kami uji kalian dengan sehat. Kami uji kalian dengan harta. Kami uji kalian dengan kedudukan. Kami uji kalian dengan kemudahan-kemudahan. Nah, itu adalah ujian yang baik. Dan diuji dengan syar-syar di sini jelek dalam pandangan manusia, seperti sakit, seperti miskin, seperti kesulitan bekerja, seperti ujian-ujian yang dipahami oleh manusia memberatkan yang tidak enak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap orang pasti akan mati, dan sungguh kami uji kalian wahai manusia dengan ujian yang kalian pandang baik, dan juga kami uji dengan ujian yang kalian pandang jelek, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan. Nah, karena itu diuji yang baik juga dimintai pertanggungjawaban, diuji yang jelek juga dimintai pertanggungjawaban. Menghadapi ujian yang baik tidak bisa juga diazab oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, nah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan ini adalah cara menghadapi ujian yang baik. Nah, syukur itu apa? Syukur itu merasa bahwa dia telah menerima yang baik itu, lalu memuji kepada yang memberi. Memuji kepada memberi dengan mengucapkan alhamdulillah yang paling masyhur, lalu menggunakan nikmat itu di jalan yang disukai oleh yang memberi. Dengan begitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amalan. Nah, itu ujian yang baik. Wala in kafartum, jika kalian kufur, yang dimaksud di sini adalah kufur nikmat apa? Diberi tidak merasa diberi. Diberi tidak merasa diberi. Lah kalau orang itu tidak merasa diberi, tidak akan berterima kasih dengan lisannya. Nah, itu disebut dengan ingkar nikmat atau kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh adzabku amat pedih. Dan begitu juga apabila diuji yang jelek. Diuji yang tidak enak maksudnya. Jadi diuji yang baik apabila dia berhasil, akan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda, surga yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga di dunia ini. Nah, apabila dia tidak bersyukur atas ujian yang baik, azab Allah sungguh sangat pedih. Diuji yang tidak enak juga seperti itu. Apabila ia sabar, dan sabar yang diinginkan adalah faham bahwa keadaan yang berat dan semisalnya itu ujian dari Allah. Karena diuji oleh Allah, maka dia harus setelah faham harus melangkah seperti tadi itu. Bagaimana melangkah? Menerima dengan ridho. Diuji sakit, ridho. Tidak benci terhadap ketetapan Allah. Diuji miskin, bahkan bisa-bisa dari awal. Dari awal bagaimana? Dari awal lahir dari keluarga miskin, terus berkembang sampai tua tetap jadi orang miskin. Itu adalah ujian dari Allah SWT. Diuji dengan berbagai macam, misalnya badannya sakit-sakitan. Nah, kalau orang itu tidak faham bahwa itu adalah ujian dari Allah, kemudian ridho dengan ujian itu, bisa-bisa marah kepada Allah SWT. Padahal baik nikmat maupun ujian yang berat, dua-duanya adalah ujian. Dan apabila dia betul-betul ridho, maka di dunia ini dia akan tenang dan tenteram, dan di akhirat akan dibalas lebih dari balasan-balasan yang lain. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh akan kami balas dengan sempurna orang yang sabar itu tanpa ada perhitungan. Apabila dia tidak ridho dengan ujian itu, maka akan dimurkai dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yang tidak berhasil di dalam ujian yang enak. Jadi itu ujian. Nah, berarti harta itu termasuk kebaikan, tapi ujian yang baik, termasuk ujian yang dipahami oleh manusia, ujian tapi yang rasanya enak, yang rasanya baik. Di sini dikutip oleh Al-Ustaz surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kalian apabila kematian itu akan mendatangi salah satu di antara kalian dan kalian akan meninggalkan kebaikan. Maksudnya kebaikan di sini adalah harta. Makna ayat ini, kalau kalian punya harta dan kalian akan mati, maka kalian diwajibkan. Diwajibkan apa? Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Di dalam wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat, jumhur ulama mengatakan ayat ini telah mansukh atau hukumnya sudah tidak berlaku setelah diturunkan ayat tentang warisan. Setelah diturunkan tentang ayat warisan. Adapun intaroka khairon, apabila kalian mau meninggal dan meninggalkan kebaikan, maksudnya harta, itu tetap berjalan, bahwa harta yang ditinggalkan itu diungkapkan oleh Allah baik, tapi itu masuk di dalam salah satu bagian dari ujian. Ujian yang dirasakan enak. Dijadikan oleh Ustadz Aminur Faiz sebagai penulis buku ini, bahwa harta itu disifati oleh Allah atau diberi nama oleh Allah dengan suatu yang baik. Nah, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ini ungkapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sangat senang dengan kuda-kuda yang pilihan, kuda yang terlatih. Karena saking senangnya terhadap kuda-kudanya, maka akhirnya kuda-kuda itu melalaikan sholatnya. Kuda-kuda yang ia cintai itu sampai melalaikan sholatnya. Akhirnya dengan mengikrarkan kepada Allah, ya Allah, karena kuda-kuda ini melalaikanku untuk ingat kepadamu, maka kuda-kuda ini disembelih. Disembelih semuanya oleh Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kuda-kuda inilah sebab yang menjadikan ia lupa kewajibannya kepada Allah. Lalu diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih besar, yaitu diganti kenabian, kerasulan dan kerajaan. Itu tentang ayat ini. Tapi yang diambil oleh Ustaz di sini adalah bahwa senang dengan kuda-kuda yang baik dan itu termasuk harta, itu diungkapkan oleh Allah dengan hubbal khairi, senang saya terhadap kebaikan. Lafaz kuda dilafazkan oleh Allah dengan kebaikan. Nah, kenapa? Karena kuda itu termasuk yang disebutkan oleh Allah itu kekayaan dunia dan sebagai ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa matakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta idallahu bi amri." Surat At-Taubah. Tapi bukan itu maksudnya ayat ini. Nah, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. Itu disebutkan kuda di sini. Dijadikan hati manusia itu senang terhadap lain jenis, senang terhadap anak, senang terhadap harta yang banyak, baik berupa emas, perak, wal khaynil musawwamah, dan kuda-kuda yang terlatih. Nah, jadi dijadikan manusia itu senang terhadap harta yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, dan ini adalah harta simpanan, karena emas dan perak itu adalah alat ukur nilai. Wal khaynil musawwamah, dan salah satu fungsi kuda yang terlatih itu adalah untuk kendaraan, untuk dijadikan kendaraan yang cepat dan yang bagus. Ya. Nah, di zaman sekarang juga kendaraan. Ya. Kalau kita punya kendaraan yang bagus, nah itu adalah wasilah untuk memudahkan dan menyenangkan. Dan itu juga ujian. Nah, dan Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat cinta terhadap kebaikan. Tapi yang dimaksud kebaikan di sini adalah harta. Maksudnya apa? Ujian yang dirasakan baik, yang dirasakan enak. Bukan baik dalam pandangan syar'i. Ya, bukan baik dalam pandangan syar'i. Nah, yang kita ambil pelajaran adalah, wahai manusia, bahwa harta itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata al-khair, kata baik. Tapi di sisi lain, yang baik ini pun dijadikan oleh Allah sebagai ujian. Apabila tidak bisa menghadapi ujian ini, maka akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini mukadimah. Kemudian, karena harta atau dunia itu adalah wasilah, dan karena harta itu dalam pandangan manusia adalah baik, maka secara umum manusia itu terfitrah di dalam jiwanya untuk ingin usaha. Baik dia tahu jalan maupun tidak tahu jalan, tapi semua kepingin usaha. Petani kepingin berusaha bagaimana supaya bisa baik. Pedagang juga seperti itu. Dan semua orang, bahkan yang malas bekerja, pada akhirnya apabila usianya sudah menginjak dewasa, juga kepingin punya usaha, kepingin punya kerjaan. Saya menjumpai itu orang yang masya Allah malasnya minta ampun, baik sekolah maupun belajar maupun bekerja malas, tapi begitu usianya sudah itu. Yang saya ketahui, setelah melewati usia 30, nah, sudah pernah menikah, kemudian gagal, nah, kemudian kepingin bekerja, gagal lagi, beberapa waktu kemudian ketemu, terus menyampaikan bahwa kepingin punya kerjaan yang bisa menenangkan. Nah, jadi jiwa kepingin harta, kepingin usaha itu pasti akan muncul. Hanya saja ada orang yang tahu jalan, ada orang yang tidak tahu jalannya. Oke. Secara global seperti itu. Nah, di sini mulai usaha, dan apabila usaha itu butuh modal, mikir modal. Kita ikuti catatannya ini, terus nanti kita setelah ini masuk ke alternatif permodalan dalam Islam. Tatkala Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi bin Ar-Rabi, Sa'ad ibn Ar-Rabi. Sa'ad menawarkan separuh hartanya dan istrinya kepada Abdurrahman bin Auf dengan ungkapan yang masyhur, wahai Abdurrahman, karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya, jadi sahabat yang dari Mekah hijrah itu hartanya semuanya ditinggal. Nah, di Madinah tidak punya apa-apa, oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan orang Ansor. Orang Ansor menyambut dengan senang. Nah, Sa'ad bin Rabi ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan dirinya, lalu ia menawarkan, wahai Abdurrahman, harta saya cukup banyak dan istri saya 4. Harta saya aku berikan kepadamu separuh dan istri saya 4, pilih 2 mana yang kamu suka, aku bisa dan untukmu. Tapi Abdurrahman bin Auf menjawab, menolak tawaran itu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan dalam istri-istrimu. Berkah itu adalah al-barakatu, al-khairul katsirul mustamir. Makna berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus mengalir, terus berjalan. Semoga Allah memberi kebaikan kepadamu yang banyak dan terus melalui harta-hartamu dan melalui istri-istrimu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Apa maksudnya? Itu hartamu dan itu istrimu buat kamu. Adapun saya dilani ala syuk. Tunjukkan saya pasar. Kenapa? Abdurrahman bin Auf saudagar rawalnya atau pedagang, maka tunjukkan saja saya pasar. Nah, setelah ditunjukkan pasar, pergi ke pasar, pulang-pulang sudah dapat rezeki. Nah, punya modal apa? Waktu berangkat tidak punya harta apapun sebagai modal. Menunjukkan bahwa modal itu tidak harus berupa uang atau harta. Buktinya apa? Abdurrahman bin Auf datang ke pasar dengan keahliannya bisa berusaha pulang-pulang bawa keuntungan. Nah, ditawarin uang enggak dipinjam sebagai modal, enggak apa, tapi orangnya saja berangkat. Kenapa? Karena punya keahlian, tahu jalan, bisa melihat peluang, bisa memanfaatkan apa yang bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dan tidak lama kemudian dia menikah dengan wanita dari Ansor dan mas kawinnya berupa emas yang cukup besar. Cukup besar juga. Ini menunjukkan bahwa dia bisa berusaha. Modalnya apa? Modalnya adalah kemampuan dirinya di dalam berusaha. Nah, itu. Sebagai mukadimah untuk masuk di dalam bab, berarti modal ditunjukkan di sini, modal itu tidak harus berupa uang. Bisa orang itu tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi modal berupa keahlian atau kemampuan. Nah, pembahasan berikutnya, alternatif permodalan dalam Islam. Yang pertama yang dibahas adalah mudharaba. Sekilas tentang mudharaba. Mudharaba itu apa? Istilah mudharaba itu gampangnya adalah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang, asalnya, asal dari mudharaba, pihak yang pertama adalah keahliannya atau tenaganya, dia yang bekerja, yang ahli yang bekerja, dan pihak yang kedua adalah yang modal real. Modal real. Nah, itu disebut, maksudnya modal berupa harta. Yang satu bermodalkan pikiran dan keahliannya, yang satu bermodalkan harta. Itu kerjasama seperti itu, dan nanti hasilnya itu dibagi sesuai dengan perjanjian. Nah, gambaran sekilas mudharaba itu seperti itu. Dan di dalam Islam ini disyariatkan orang itu disyariatkan untuk berusaha apabila jalan yang bisa ia tempuh mudharaba, maka itu disyariatkan di dalam Islam. Berarti lakukan mudharaba. Misalnya begini, kamu punya keahlian. Lah, kenapa kamu kok diam saja, enggak bekerja? Gini, saya punya keahlian, tapi keahlian saya itu tidak bisa berjalan tanpa modal. Cari orang yang punya modal supaya kamu bisa bekerja. Nah, lagi, ada orang yang hartanya banyak. Tapi apalagi hartanya banyak, tapi harta itu misalnya dapat dari warisan. Dapat dari keturunan orang kaya, akhirnya dapat punya harta banyak, terus disimpan, diambil sedikit dimakan, diambil sedikit dimakan. Alhamdulillah enggak kerja enggak apa-apa, perhitungannya insyaallah sampai meninggal, sampai anak-anak nanti enggak habis. Misalnya gitu. Nah, akhirnya hartanya didiamkan. Enggak boleh di dalam Islam. Orang itu harus berusaha. Punya kelebihan diperintah banyak diinfakkan. Iya. Dan harus berusaha. Nah, apabila tidak bisa usaha sendiri, barang yang bisa diputar harus diputar. Nah, karena itu dengan bahasa disyariatkan mudharabah itu, putarlah hartamu supaya berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Waduh, saya tidak punya keahlian sehingga harta saya disimpan saja. Nah, disimpan itu tidak berkah. Disimpan itu tidak berkah. Diputar, akhirnya banyak orang yang mendapatkan manfaat, berkah untuk semuanya. Karena itu disyariatkan. Tapi kalau dia tidak bisa, cari orang yang mampu, yang tidak punya modal. Dengan begitu, kamu juga dapat manfaat, orang itu juga dapat manfaat, nanti banyak orang yang pasti akan dapat manfaat. Kalau misalnya dijadikan perdagangan, dijadikan modal perdagangan, ada yang usaha, nanti akhirnya ada yang punya jasa transportasi dapat manfaat, ngangkut barangnya. Nanti ada kuli panggul yang dapat manfaat. Nah, nanti ada orang yang menyewakan tempat untuk tempatnya dapat manfaat. Dan intinya adalah berkah. Tapi kalau disimpan saja, maka banyak yang akhirnya mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena hartanya disimpan. Dan ini faedah bagi kita, bahwa apabila punya simpanan, jangan dibiarkan. Harta itu tidak bermanfaat kalau tidak digunakan. Harta itu tidak bermanfaat apabila tidak digunakan. Sampai ditinggal mati tidak bermanfaat kalau tidak digunakan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, itu bukan milikmu. Kamu menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mendapat. Setelah mendapat, kamu simpan. Tidak jadi milikmu. Kenapa? Karena tidak digunakan. Itu dimakan tidak, digunakan tidak, diinfakkan tidak, sampai mati yang punya. Nah, itu bukan milikmu. Milikmu adalah yang kamu makan, yang kamu gunakan, dan yang kamu infakkan. Yang kamu makan hancur, yang kamu gunakan jadi jelek, dan yang kekal dan bahkan berkembang dan berlipat adalah yang kamu infakkan. Dan yang enggak dimakan, enggak digunakan, enggak diinfakkan, itu bukan milikmu. Bukan miliknya, tapi dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba. Kaki anak Adam nanti di hari kiamat, keadaan yang sangat dahsyat, yang kalau orang itu enggak betul-betul mendapatkan naungan dari Allah, enggak akan tahan. Meskipun keadaan seperti itu, enggak akan menginjakkan kakinya pindah ke tempat yang lebih baik dari itu, enggak, tetap di situ sebelum dia ditanya empat hal. Salah satunya adalah wa an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, cara mendapatkannya bagaimana, dan cara membelanjakannya bagaimana. Nah, dimintai pertanggungjawaban. Tidak mendapatkan manfaat balik dari hartanya dan dimintai pertanggungjawaban. Di dunianya telah rugi mencari, menggunakan waktu, tenaga dan pikirannya, dan di akhirat rugi dengan dimintai pertanggungjawaban. Kalau lulus, kalau tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu. Nah, intinya bahwa kalau tidak digunakan itu tidak bermanfaat dan tidak berkah. Karena itu dengan mudharabah, yang punya harta akan berkah dengan izin Allah, yang tidak punya harta tapi punya keahlian juga akan berkah dengan izin Allah SWT. Nah, itu mudharabah di dalam Islam. Nah, mudharabah diambil dari kata ad-dharb fil ardi. Ad-dharb fil ardi. Allah SWT berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan ada orang-orang yang melakukan bepergian di muka bumi untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya apa? Yadribuna fil ardi, yaitu safar untuk dagang. Bepergian di muka bumi maksudnya safar untuk apa? Untuk berdagang. Kenapa? Karena zaman dulu lebih-lebih orang Quraisy Mekah. Nah, di Mekah itu tandus. Kebun di Mekah hampir tidak ada sampai sekarang. Nah, tapi kalau di Madinah banyak kebun kurma. Di Madinah banyak kebun kurma. Meskipun dikatakan banyak, tidak seperti di kita seperti ini. Gitu, tidak seperti di kita. Jadi bukit batu enggak ada rerumputannya. Lembah juga kering, enggak ada rerumputannya. Di lereng juga gitu terus, dan nanti sampai di beberapa tempat ada kebun kurma di sana. Nanti pindah ke daerah, ada kebun kurma lagi di sana. Ada kebun kurma lagi. Itu banyak di Madinah. Tapi kalau di Mekah, tidak. Lalu makannya penduduk Mekah dari mana? Di ila fi Quraisy, ila bihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Kalau di musim panas ke Syam, kalau di musim panas ke Yaman, kalau di musim panas ke Yaman, kenapa? Karena di Yaman kalau musim dingin, salju atau mendekati salju, orang-orang gitu, kalau tidak keluar, tidak mampu beraktivitas, sudah di dalam rumah menghangatkan diri. Ya. Nah, maka orang Mekah tidak pergi ke sana di musim dingin. Kenapa? Orang sana saja tidak bisa bekerja kok. Nah, itu. Tapi kalau musim panas, di sana tidak seberapa panas. Musim panas ke Yaman. Nah, kalau musim dingin ke Syam. Kenapa musim dingin ke Syam? Di Syam musim dingin tidak seberapa dingin. Tapi kalau musim panas di sana tidak kuat. Kalau musim panas di sana tidak kuat. Akhirnya kalau musim panas dia tidak ke sana. Nah, itu orang Mekah dan dikenal. Li'ila fi Quraisy ila fihi rihlat asy-syita'i wa shayf. Nah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan ada kelompok orang yang melakukan safar di muka bumi untuk berdagang, mencari keutamaan-keutamaan Allah dengan berdagang. Nah, istilah lain dari kata mudharaba adalah adalah al-qirat dari kata qard yang artinya potongan. Karena pemilik harta, rabbul mal itu pemilik harta, mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan dia berhak mengambil sepotong keuntungannya. Itu asal kata orang Arab mengatakan mudharaba atau adhar. Dan setelah Islam datang, dibenarkan di dalam Islam, disyariatkan di dalam Islam usaha yang berupa mudharaba. Tadi sudah kita sampaikan di awal, dan kita sebagai orang Islam di tempat kita, karena orang Islam di tempat kita itu cenderung ekonominya di bawah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak Islam. secara umum. Artinya pandangan secara umum seperti itu. Lebih-lebih kalau ke kampung. Kalau di kampung itu kebanyakan orang Islam apa enggak Islam? Orang Islam. Orang Jawa yang bukan di daerah misionaris gitu ya. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ekonominya bagaimana? Wajud di bawah menengah. Nah, kita sebagai umat Islam, apalagi tinggalnya di kota, dan semua Rasul itu tinggalnya di kota. Ya. Nah, dan Rasul mensyariatkan dalam hal ini mudharabah. Kita harus mulai. Kita harus mulai. Yang sudah jadi pegawai, sekarang banyak pegawai yang hasilnya itu lebih dari cukup untuk kebutuhan. Kelebihan itu jangan didiamkan. Anda apabila masih belum keluar dari status sebagai pegawai, tidak apa-apa kalau memang sudah mapan di situ. Tapi itu apabila punya hasil yang lebih dari statusnya sebagai pegawai, tidak apa-apa insya Allah. Tidak. Nah, kelebihannya itu jangan dibiarkan, jangan dijadikan aset yang, jangan diwujudkan aset yang diam. Kenapa? Tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Lalu bagaimana? Diputar. Diputar. Nah, nanti akan banyak berkah. Sampai pada tingkatan di zaman sekarang kalau dibelikan tanah, wah dibelikan tanah di situ, baru 1 tahun sudah 200 kali lipat naiknya. Meskipun begitu, itu tidak syar'i. Yang syar'i insya Allah akan lebih baik. Nah, yang syar'i bagaimana? Mulailah mudharabah supaya yang sulit mendapatkan kerjaan itu bisa bekerja, nanti berkahnya untuk semuanya. Berkahnya untuk semuanya. Yang punya modal nanti dapat berkahnya, yang punya kemampuan. Dan yang punya kemampuan tidak berarti sarjana, tidak berarti lulus SMA. Orang tidak lulus SMP, tidak punya kerjaan, kamu bisanya apa? Saya pengalaman pak buat bakso. Ya udah kalau gitu kamu bagian buat bakso. Ya. Kita usaha, kamu bagian buat siapa yang bagian jual? Nah, yang buat bagian jual, cari siapa yang bisa bagian jual. Nah, dan tentu yang lebih baik itu yang saling kenal. Kenapa? Dengan saling kenal, terus ada ikatan seperti itu, akan saling kuat dan saling bersatu. Dan insya Allah tidak mudah mengkhianati. Nah, itu kalau diupayakan nanti akan ketemu. Kalau tidak percaya, banyak kok di dalam segala bab mengupayakan kita cari teman, butuh teman. Akhirnya, oh iya saya kenal dengan itu, hai kita coba bisa tidak sama kita ngerjakan masalah ini. Nah dari itu nanti dengan begitu akhirnya yang punya simpanan ini putar uang. Kalau uangnya jadi putar, kalau uangnya itu putar, yang asalnya buat bakso, punya pengalaman buat bakso nganggur, akhirnya ada kerjaan. Yang siap untuk bagian jual, mau jualnya keliling, mau jualnya diam, atau masukkan ke gitu, nah artinya ada kerjaan gitu. Dan dengan itu nanti berkah semuanya gitu. Berkah semuanya diberi oleh Allah SWT rahmat semuanya. Nah itu harus segera dimulai. Saya tidak bisa mulai, kenapa? Karena tidak punya keahlian dalam hal ini. Tapi teori kayak gitu itu di dalam Islam itu ada. Gitu. Dulu waktu kita belajar itu, gitu, ada pelajaran kalau uang atau harta yang dimiliki itu diam, itu tidak berkah. Tapi kalau diputar itu berkah. Ternyata di pelajaran umum juga ada kayak gitu. Gitu. Ekonomi masyarakat itu kalau putar lancar, semua masyarakat itu pasti baik. Tapi kalau semua barangnya itu diam, semua nanti pasti akan mendapatkan kesulitan. Nah, karena itu maka di dalam Islam menabung itu kurang bagus. Wah, ada sisa tapi ditabung. Yang bagus itu adalah diputar. Sisanya itu diputar. Menjadi itu. Nah, guna dan maksud daripada mudharabah adalah aktun baina tarafaini ala ayat fa'a ahaduhuma naqdan ila akhar liyattajira bi. Maksud dari mudharabah adalah melakukan akad perjanjian pihak yang satu menyerahkan hartanya untuk digunakan usaha oleh pihak yang kedua. Waribahu bainahuma ala ma yattafiqu alaihi, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah, keuntungannya dibagi. Yang memberi modal mendapatkan keuntungan apa? Dari riba. Kan pertemuan yang lalu kan, dua pertemuan yang lalu kan yang dibahaskan riba. Riba itu apabila mendapatkan keuntungan dihitung dari modal. Modalnya berapa? 100 juta. Nah, setelah dipikir-pikir, sudah ditetapkan kalau gitu kamu mendapatkan untung setiap bulan atau setiap hari, misalnya setiap bulan 5 juta. Itu riba. Kenapa? Karena mendapatkan keuntungannya, pihak ini mendapatkan keuntungannya dihitung dari modal yang ia serahkan. Nah, adapun apabila keuntungan yang didapat itu adalah prosentase dari keuntungan itu yang sedang kita bahas ini. Kalau untungnya 100, perjanjiannya 50-50, berarti dapat 50. Lah kalau untungnya cuma 10, yo dapat 55. Yo kalau keuntungannya 300%, yo tetap dapat setengah. Lah itu bab kita. Adapun yang riba, mau rugi mau untung, sudah ditetapkan sebulan dapat 5 juta, yo harus menyerahkan 5 juta. Itu yang riba. Itu yang riba. Jadi riba itu faedah dari modal. Adapun mudharaba, mendapat keuntungan dari hasilnya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya berapa belum dikerjakan ya enggak tahu. Rencananya hasilnya begini kan bisa diperkirakan. Diperkirakan itu rencana, kenyataan itu nanti. Nah, kenyataannya berapa nanti itu yang dibagi. Adapun pembagiannya seperti apa ditentukan di awal, gitu. Prosentasenya berapa. Misalnya pemodal 30, pengusahanya 70 boleh, 25, 75 boleh, 40, 60 boleh, berapapun sesuai dengan kesepakatan. Dan tidak bisa dipatok. Kalau dipatok, sudah kita putuskan sekian, itu jadinya riba. Jadi perhitungan kita kan setiap bulannya dari uang 100 juta ini saya putar, perhitungannya setiap bulan itu dapat 10 juta, Pak. Dan insya Allah perhitungan ini cukup matang. Insya Allah kalau meleset itu ya naik sedikit atau turun sedikit. Berarti gambaran kan satu minggu atau satu hari misalnya dapat 10 juta. Kalau satu bulan berarti dapat berapa? 300 juta. Terus saya sebagai pemodal dikasih berapa persen dari keuntungan itu? Bapak misalnya 20%, karena ini butuh untuk bayar karyawan, untuk ini. Ya udah, berarti pemodalnya 20% dari untung yang sudah direncanakan. Berapa 20% itu? 20% itu 6 juta sehari. Misalnya gitu. Atau enggak sampai 6 juta, 600 ribu sehari, misalnya gitu. Sehari 600 ribu, Pak. Ya udah, ini 100 juta. Berarti setiap hari saya dapat untung 600 ribu. Ini mudharabah kerjasama. Bahasanya toh itu mudharabah. Hakikatnya adalah riba. Kenapa? Karena nyerahkan uang 100 juta setiap hari dipatok dapat sekian. Meskipun Anda bahasakan ini mudharabah, Anda bahasakan ini apapun, ujung-ujungnya itu adalah riba. Bisa, sekarang enggak pakai nama, wis kamu tak kasih tok ini 100 juta. Ya. Tak kasih tok 100 juta. Tapi tahun depan kamu ngasih saya 100 juta. Dan setiap hari kamu ngasih saya misalnya 500 ribu. Meskipun bahasanya ngasih-ngasih gitu toh, ya. Itu adalah riba. Kenapa? Modalmu besok kamu ambil, berarti itu seperti hutang. Ya. Terus kamu setiap hari minta bagian atau minta faedah sekian. Itu adalah riba. Dan yang dibahas di dalam Islam itu bukan namanya. Yang dibahas dalam Islam itu bukan namanya, tapi hukumnya. Kalau prakteknya kayak begini, hukumnya begini. Nah, jadi itu. Nah. Status hukum akad mudharabah itu dihalalkan karena akad tersebut benar-benar diperlukan oleh umat Islam, oleh umat manusia. Di antara manusia ada orang yang memiliki harta kekayaan melimpah tapi tidak pandai mengelolanya. Sebaliknya, di antara mereka ada yang lihai mengelola harta namun mereka miskin, tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Dengan demikian, pensyariatan transaksi semacam ini termasuk hal yang sangat mendesak agar kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu orang yang kaya dan orang yang cerdik, orang miskin tetapi lihai, dan orang yang dungu tapi kaya, kemaslahatan itu bisa terwujud. Disampaikan atau dikutip dari Al-Hidayah Syarah Al-Bidayah. Intinya bahwa disyariatkan. Qala Ibnu Munzir di kitab Al-Ijma. Imam Ibnu Munzir di dalam kitab yang ia tulis Kitabul Ijma halaman 124, ia berkata, ajma'u ala annal qaradha atau qiradha fit tanadir wa tarahim ajaib. Semua ulama tidak ada yang berbeda, semuanya sama bahwa mudharabah di atas, baik yang diserahkan itu emas maupun perak, uang atau apapun modal yang diserahkan untuk dipekerjakan, untuk digunakan modal kerja oleh orang yang melakukan perjanjian dengannya, itu adalah kuli. Wa ajma'u 'ala anna lil 'amili ay yashtari ta'ala rabbil mal thulutsur ribhi aw nisfahu aw ma yastami'ani 'alaihi. Dan semua ulama juga bersepakat, tidak ada yang beda paham, bahwa menetapkan persentasenya bagi hasil setengah, sepertiga, atau berapapun sesuai dengan kesepakatan itu boleh. Ba'da'an yakuna dhalika ma'luman juz'an min ajzai, setelah keuntungan itu diketahui. Jadi perjanjiannya berapa? 2:1 atau setengah-setengah atau 3:1, itu 3 bagian ini 1 bagian, atau berapapun boleh setelah nanti keuntungan ini nyata. Nah, keuntungannya nanti dibagi. Jadi dikatakan boleh setelah keuntungannya nyata. Adapun yang tadi kita contohkan, kalau keuntungan itu baru rencana meskipun sudah matang, itu belum nyata. Itu belum nyata. Kenapa? Yang akan datang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Nah, jadi itu. Waqad amila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Rasulullah SAW telah melakukan hal ini. Nah, ini persis dengan yang dicatatkan kita. Praktik di zaman Umar itu judulnya itu sama dengan hadis ini. Kharaja Abdullah wa Ubayy wa Ubaidullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi jaisin ila al-Iraq. Kedua anak Khalifah Umar yaitu Abdullah bin Umar dan Ubaidullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut keluar berperang, ikut menuju ke tentara-tentara, ikut jadi tentara-tentara yang menuju ke Irak. Falamma qafala, tatkala pulang dari Irak menuju ke Madinah, marra ala Abi Musa al-Asy'ari, ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, wa huwa amirul Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari itu adalah gubernur Basrah. Farahaba bihi ma wa sahala, maka disambut dengan baik. Tsumma qala, lau aktsaru lakuma ala amrin, lau aktsiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi la fa'altu, kalau saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kamu berdua, pasti akan saya lakukan. Karena Abu Musa al-Asy'ari ini salah satu di antara sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar jadi gubernur. Dan ini ada dua anak khalifah. Ada dua anak khalifah habis ikut perang terus ketemu dengan Pak Gubernur. Ya. Maka Pak Gubernur ini berkata, kalau bahasa kita radhiyallahu anhu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, kalau saya bisa melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan, pasti akan saya lakukan untuk kalian berdua. Tsumma qala, fala hauna malun min malillah. Ya, ada yang bisa saya lakukan. Di tempat saya ada harta Allah Subhanahu wa taala. Harta umat Islam, harta negara. Uridu an ab'atha bihi ila amirul mukminin. Mau saya kirimkan ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan itu adalah bapak dari kedua ini. Fa uslifukuma fata bata'ani bihi mata'an min mata'il Iraq. Aku pinjamkan kepada kamu berdua, gunakan untuk membeli barang-barang di Irak ini, bawa ke Madinah, nanti di sana laku mahal. Summa tabi'anihi bil Madinah, nanti kamu jual di Madinah. Fatu adziyani rosal mali ila amiri mu'minin, nanti modal ini, karena ini harta negara, setelah kamu jual modalnya serahkan kepada Amirul Mukminin. Nah, ini awalnya jadi dasar dia. Wa yakunu ribuhu lakuma, untungnya jadi buat kamu berdua. Faqala, wazidna dhalik. Keduanya menjawab, ya, saya setuju itu. Fafa'ala. Wa kataba ila Umar ibn Khattab an ya'khudha minhuma al-mal. Dan juga menulis surat kepada Khalifah Umar agar mengambil harta umat Islam ini kepada kedua anaknya yang dipakai modal tadi itu. Falamma qadima wa arbaha, maka tatkala sudah sampai di Madinah, barangnya dijual dapat untung. Falamma jafa'a dhalika ila Umar qala, lalu tatkala waktunya menyerahkan kepada Khalifah Umar, Khalifah Umar radhiyallahu an, diceritain kisahnya, kemudian modalnya pun diserahkan kepada bapaknya, beri bapaknya sebagai khalifah. Qala, berkata Khalifah Umar, akullul jaysh aslafahu mithlama aslafakuma. Apakah semua tentara mendapatkan hutangan modal seperti yang dihutangkan kepada kalian? Qala, la. Keduanya menjawab, tidak. Faqala Umar bin Khattab, ibna amirul mu'minin fa'atlafakuma. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, karena kamu berdua adalah anak khalifah, maka kamu diberi hutangan kayak gitu. Adiyal mala waribuhum, serahkan modalnya sekaligus untungnya. Khalifahnya berkata kepada anaknya, modal tadi itu berapa dan untungnya berapa, serahkan semuanya. Itu semuanya milik Baitul Mal. Maksudnya begitu. Fa'amma Abdullah fazakat. Abdullah bin Umar diam. Ya kalau keputusannya gitu ya tidak apa-apa. Wa'amma Ubaidullah, adapun Ubaidullah, faqala, maka dia berkata, ma yambari laka ya amirul mu'minina hada. Bapaknya sendiri, tapi enggak dipanggil bapaknya, tapi amirul mu'minin. Wahai amirul mu'minin, enggak layak engkau putuskan seperti ini. Lalu nakoto hadal mal au halaka lalu mannahu. Mengapa kok engkau putuskan gini tidak layak? Seandainya rugi, bahkan bangkrut habis, kami berdua pasti dituntut menanggung. Kami berdua pasti dituntut menanggung. Faqala Umar, maka Khalifah Umar berkata, adziyahu, harus kalian berdua serahkan modalnya sama untungnya. Fata kata Abdullah waroja Ubaidullah. Abdullah diam, ya gak apa-apa gitu aja. Tapi Ubaidullah tetap mengatakan, gak bisa seperti itu wahai amirul mukminin, gak layak engkau putuskan seperti itu. Faqala rajulun min julasai Umar, maka salah satu anggota majelis Khalifah Umar berkata, ya amirul mukminin, lau ja'altahu qiradan, wahai amirul mukminin, kalau itu dijadikan sebagai qirad, nama lain dari mudharabah tadi itu, bagaimana? Faqala qad ja'altahu qiradan, ya kalau gitu kita tetapkan sebagai mudharabah. Nah, kita tetapkan sebagai mudharabah sejak zaman Nabi aja. Gitu. Tapi ini praktik zaman sahabat, awalnya karena ada kasus, bagaimana kalau ini karena awalnya enggak jelas tapi nyata ini nyerahkan modal, ini mengerjakan. Kalau gitu dijadikan sebagai qirad saja bagaimana? Nah, sudah kalau gitu kita tetapkan sebagai qirad, yaitu mudharab, nama lainnya mudharab tadi. Fa akhadha Umar ra'sul mal wa nisfu ribhihi. Maka Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah menarik modal yang ada tadi dan setengah daripada untungnya. Wa akhadha Abdullah wa Ubaidullah ibna Umar bin al-Khattab nisfa ribhil mal. Dan Abdullah sama Ubaidullah diberikan separuh dari untungnya. Modal kembali, untungnya dibagi, dilafadzkan di dalam majelis itu dan diputuskan sebagai nama lain mudharabah tadi itu, yaitu qirad. Nah, berarti qirad di zaman sahabat juga jalan, maksudnya begitu. Maksudnya itu. Nah, jadi nyata bahwa ini disyariatkan. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini dan ini tadi itu berkaitan dengan berkah, yang paling pokok bagi kita adalah kita harus paham ini syariat di dalam Islam. Dan kita juga paham di antara kita banyak yang punya modal, banyak yang punya simpanan. Dan tadi itu simpanan itu tidak berkah. Harta itu berkah kalau digunakan. Bagaimana supaya ini berkah dan ini tidak hilang dari diri kita sebagai pemilik? Berkah untuk kita, berkah untuk orang lain, itu yang harus kita upayakan. Nah, dan kita di zaman sekarang juga paham banyak orang yang butuh kerjaan. Kita punya modal, kita sendiri sibuk dengan kerjaan yang sudah kita punya. Kita punya simpanan. Masyarakat banyak, meskipun kita belum tahu satu persatu, yang butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan. Gitu. Nah, kita munculkan supaya harta kita berkah untuk kita, supaya orang itu berkah, supaya orang lain bisa mendapatkan banyak berkah. Ini yang paling penting yang untuk kita upayakan. Dan ini halal. Bagaimana enggak halal penuh berkah? Nah, banyak berkah ya berarti itu halal. Dan kalau itu kita lakukan, maka umat Islam nanti akan terangkat. Tapi kalau seruan, apalagi kalau Bapak tahu di daerah, jangan boros-boros. Lalu bagaimana kalau punya uang simpan, BRI muncul di desa-desa. Nanti kalau rame, ada Mandiri muncul, ada bank lain muncul. Kalau disimpan itu tidak berkah. Gitu, tidak berkah. Itu satu. Yang kedua, bank itu yang memunculkan bukan Islam. Yang memunculkan adalah orang Yahudi. Mereka betul-betul paham bahwa kalau sistem yang mereka munculkan ini jalan, umat Islam itu nanti di bawah, mereka yang nanti akan di atas. Nah itu. Nah, termasuk perdagangan-perdagangan besar yang memunculkan itu adalah orang-orang Yahudi. Supermarket, usaha yang sangat besar, itu yang memunculkan mereka. Kalau itu yang bisa menguasai umat Islam nanti dibawa terus. Itu ada umat Islam yang akhirnya jadi top manager, membawai para manager, tidak. Jadi manager topnya itu bukan pemilik. Satu dua yang pemilik katakanlah ada, tapi seluruh umat Islam nanti akhirnya jadi bawahan. Bagaimana supaya umat Islam itu hidupnya lebih berkah, dunianya lebih makmur, agamanya lebih bagus, harus dimulai seperti ini. Tidak bisa memulai yang tinggi-tinggi, kita mulai dari yang bawah. Kalau kita punya simpan kayak gitu, lalu, oh iya, saya punya kerabat di rumah, munculkan, saya mau usaha apa, jual pakaian sedikit, dan juga jual makanan sedikit, dan jual. Nah terus bagaimana caranya? Ah, saya cari siapa yang bisa memanage. Ah, kamu bisa lah manage. Punya warung, punya toko pakaian, punya apa gitu ya. Nanti yang usaha, yang jualan, misalnya kalau punya kerabat di desa, kamu tak kasih pekerjaan di kota satu bulan sekian. Nah, yang punya modal sebenarnya begitu. Sudah. Supaya apa? Supaya berkah tadi itu. Kalau itu jalan, akhirnya kalau bisa jangan dijadikan sebagai pegawai. Kurang berkah kalau jadi pegawai itu. Lalu terus jadikan apa? Jadikan kerjasama. Kerjasama. Insya Allah kamu saya jamin minimal begini, jadi kalau nanti kurang berhasil ini kerjasama, kalau kurang berhasil kamu gak rugi, kamu tetap bisa makan, bisa memberi belanja keluarga. Itu yang misalnya dari desa. Yang tadi bagian manage, kamu bukan pekerja, tapi ini kerjasama, saya modal gitu, nanti tutup bukunya atau perhitungan bulanannya misalnya itu seperti apa, kamu mengusulkan seperti apa, setuju apa enggak nanti saya, kamu yang pinter yang itu. Nah, nanti, oh iya Pak, jadi insya Allah nanti pengeluaran untuk apa nyata semua, perhitungannya matang, nanti untungnya misalnya 50-50, atau Bapak 40, saya 60 setelah diambil dari semua kebutuhan, misalnya begitu. Akhirnya nanti yang memanage ini, itu jadi besar, Bapak juga yang punya modal jadi besar. Kenapa? Karena ini bukan pegawai. Kalau pegawai mentok nanti, wah sudah berhasil, sudah bagus, mentok di situ, nggak akan maju-maju. Nggak akan maju-maju. Karena itu jangan dijadikan pegawai. Nanti yang jual tadi itu jangan dijadikan pegawai. Kalau nanti nggak berhasil, ya dapatmu itu cukuplah untuk kebutuhanmu sama untuk memberi nafkah anak istri. Tapi kalau kamu bisa berhasil menjual ini, misalnya standarnya sekian kamu berhasil, maka kamu bisa mendapatkan sekian. Tambahin. Nanti akhirnya, kalau dia itu misalnya tidak terpelajar, lulus SMA, terus jadi orang kampung. Saya di rumah ya kerjanya tani, kalau sudah jam istirahat, saya sambil ngojek. Misalnya begitu. Nah, kalau akhirnya dipekerjakan, tapi bukan sebagai pegawai, pikirannya muncul terus, wah itu kalau saya tawarin kayaknya bagus itu, kayaknya mau. Nah, akhirnya itu muncul terus, menawarkan terus. Apalagi nanti diajarin bagaimana cara untuk bisa memasarkan yang baik. Yang marketing-marketing yang sudah jalan itu kan keahliannya mereka itu jauh lebih, yang punya pendidikan itu lebih bagus daripada yang tidak punya pendidikan di dalam bab itu. Nah, itu akhirnya nanti bisa maju semuanya, berkah semuanya. Kalau kita tidak mulai, umat Islam itu dibawa terus intinya. Nah, itu. Ya ada satu dua yang unggul tapi gitu. Itu. Yang kedua, kalau kita tidak mulai kayak gini, kerabat saja itu nanti terus akan dijadikan pegawainya, terus mengira bahwa dia telah berbuat baik banyak, mengira begitu, padahal sesungguhnya kerabat itu yang menguntungkan dia sebagai tuannya harta. Kamu ikut saya aja, nanti tak gaji sekian. Nah, setelah jalan sekian tahun, mengira bahwa dia telah berbuat banyak baik kepada kerabatnya tadi itu, padahal sesungguhnya itu dijadikan pembantunya. Dijadikan pembantunya, kamu bantu saya, jadi malah dia yang bantu ya. Nah, dia diberi imbalan. Nah, jadi sudah kaya, kerabatnya dijadikan sebagai pembantu. Itu kalau enggak sistem yang diajarkan di dalam Islam yang dipakai. Nah, itu mudharabah. Kita maju ke buku ini. Aturan di dalam mudharabah, aturan disyariatkan. Unsur yang jalan di dalam mudharabah adalah pemilik harta dan pekerja. Jelas ya, tadi ada yang punya harta, ada yang melakukan. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah modal sama keahlian. Tapi kalau di zaman sekarang ya, di samping modal, keahlian juga bisa jadi ada pihak yang ketiga yang jadi pelaksana. Itu bisa berkembang karena yang seperti ini bukan patokan baku di dalam Islam. Jadi Islam tidak boleh bertambah, itu syariatnya yang tidak boleh bertambah. Adapun bagaimana cara melakukan yang berkaitan dengan muamalah, semua boleh asal tidak melanggar. Asal tidak melanggar, sudah. Nah, jadi sudah. Sifat akad mudharabah di sini dikatakan lazim atau mengikat. Ini kita pahamkan dulu. Transaksi di dalam Islam itu ada dua macam. Ada yang akdun jaiz dan akdun lazim. Akdun itu transaksi, jaiz itu arti aslinya boleh. Transaksi yang boleh maksudnya transaksi yang sewaktu-waktu boleh pihak yang bertransaksi itu membatalkan. Contoh adalah orang yang bersyirikat di dalam usaha. Syirikat itu nanti lebih umum, mudharabah mengandung makna syirikat, tapi yang kita bahas ini adalah orang yang bersyirikat di dalam berusaha masing-masing menyerahkan modal. Saya modalnya 50, saya modalnya 50 juga. Terus kumpul jadi 100, terus dipakai kerjasama. Syirikat di dalam Islam itu ulama ahlu sunnah menjelaskan akad bersyirikat itu akdun jaiz. Sewaktu-waktu boleh mengundurkan diri. Nah, jadi itu. Loh, nanti kalau misalnya ada efek merugikan atau itu dibahas. Ya, itu dibahas. Ya. Nah, transaksi atau akad jual beli itu akdun lazim. Apa akdun lazim? Kalau sudah jadi, maka sudah tidak bisa enggak jadi, Pak. Loh, sudah jadi kok, enggak jadi gimana? Sudah jadi yo. Harta sudah jadi, uang sudah jadi milikku, harta sudah jadi milikmu. Kalau kamu kepengin menjual, kalau saya kepengin beli, saya beli. Kalau saya enggak, ya enggak. Itu namanya akdun lazim, sudah mengikat, sudah tidak bisa apa, tidak bisa gagal itu. Lalu ada pembahasan khiyar, itu kaitan yang berkaitan dengan akad jual beli, itu ada khiyar, sudah kita bahas juga khiyar majlis. Apabila masih di majlis, maka belum dikatakan lazim, masih boleh mundur, masih boleh tidak jadi. Tapi kalau sudah lepas dari bab khiyar, nah maka akad jual beli itu akdun lazim, sudah mengikat, sudah tidak bisa dilepas. Nah itu akad nikah akdun lazim, akad hibah akdun lazim, kecuali orang tua kepada anak. Nah kalau ini tak kasihkan, ini buat kamu dari saya, sudah gitu diterima sudah lazim. Kalau ditarik lagi, Rasulullah SAW bersabda itu tidak boleh, karena itu digambarkan seperti orang yang seperti anjing muntah lalu setelah itu dimakan. Kalau manusia melihat, wah sangat menjijikkan, tapi diambil lagi. Nah orang yang hibah terus ditarik lagi itu tidak boleh. Seperti apa hukumannya? Di dunia saja itu seperti orang yang punya sifat yang sangat jelek, digambarkan kayak anjing muntah kemudian. Nah, jadi akdun hibah berarti akdun lazim. Lah akad mudharabah, ulama berbeda pendapat. Yang diambil oleh Ustaz Nur Baiz Zalbunya, ini statusnya atau sifatnya lazim. Lazim ya. Nah, tapi banyak yang menguatkan bahwa mudharabah itu akdun jaiz. Apa akdun jaiz? Akad yang sewaktu-waktu boleh batal. Wah, anu enggak terus kerjasama kita. Lah enggak terus ya enggak apa-apa, Pak. Tapi ini sudah misalnya hartanya Bapak 100 juta, sekarang itu berupa misalnya bangunan ini dulu dipakai. Nah terus bagaimana? Itu satu. Yang kedua, saya sebagai pekerja itu, terus saya mendapatkan apa? Nah karena sulitnya seperti ini, maka akhirnya diantara ulama yang mengatakan akadnya itu tidak boleh digagalkan. Sudah kerjasama berjalan ya jalan. Sampai kapan? Sesuai dengan perjanjian, apabila ada perjanjian. Bapak bagian pemodal, saya bagian usaha. Dan yang mengatakan entah bukan akdun yang lazim, boleh mundur, tapi nanti yang berkaitan dengan masalah yang sulit itu dibicarakan. Dibicarakan. Lalu solusinya bagaimana, Pak? Saya juga belum dapat untung kalau berhenti saya di sini. Saya sudah tenaga. Lah, sekarang hartanya Bapak 100 juta. Mau diambil apanya? Oh, sekarang berupa bangunan, berupa alat-alat, berupa etalase, misalnya begitu. Terus bagaimana? Terusnya, ya dijual. Kalau dijual rugi, Pak. Enggak sampai 100 juta misalnya. Misalnya karena dijual dibutuhkan uangnya. Lah saya sebagai pekerja repot ini. Belum dapat untung. Belum kan sudah. Nah, dari situ akhirnya kalau memang sudah berjalan, sudah berhasil, sudah gitu, udah kalau gitu saya beli sendiri, Pak. Alat-alatnya diberi sendiri, terus sekarang dari modal 100 juta menjadi 150 juta, berarti keuntungannya ada 50 juta. Jenengan ini modalnya kembali 100 juta, keuntungannya kalau misalnya 40-60, berarti Anda 30, saya 20. Nah, terus karena yang beli ini saya, sekarang jadi milik saya. Itu bisa. Nah, karena itu maka kondisional istilahnya gitu ya. Bisa jadi kalau mundur itu mudah diselesaikan. Bisa jadi kalau ada yang mundur sulit untuk diselesaikan. Nah, ini meskipun ulama berbeda pendapat, insya Allah tujuannya semuanya baik. Yang mengatakan lazim karena bisa jadi banyak hal yang sulit sehingga akhirnya merugikan kedua belah pihak. Tapi nanti pada kondisi tertentu, oh itu bisa-bisa saja loh. Sekarang saya ada urusan, saya pindah tempat, saya sudah kepingin usaha yang lain, terus ini ya udah saya berhenti sampai di sini. Tapi kondisinya gampang bisa dijual. Siapa yang mau beli ini? Berapa nilainya? 150 juta. Nah, nanti akhirnya pekerjaannya akan mudharabah ganti dengan pemilik tadi itu. Nah, terus dia dari modal 100 juta menjadi 150 juta, untungnya 50 juta dibagi. Itu bisa. Nah, karena itu maka kalau masalahnya adalah di sini dikatakan sifatnya lazim atau jaiz, boleh mundur atau tidak boleh mundur, itu gampangnya itu apa? Kondisional, betul ya lafaznya ya. Artinya bisa dilihat keadaan. Itu. Nah, kejelasan nilai modal dan persentase bagi hasil kepemilikan. Semua unit usaha milik sahibul mal, milik pemilik harta. Pegawai itu hanya melaksanakan dan nanti itu apabila tidak ada pembicaraan di awal. Ini saya punya uang 100 putar supaya dapat untung, nanti hasilnya saya 40, kamu sebagai pengusaha 50. Apabila cuma gitu saja, ya siap Pak, saya akan berusaha tak gunakan untuk yang bisa menghasilkan. Nah, kalau gitu saja, dan kalau di zaman dulu gitu saja gampang. Seperti Rasulullah SAW sebelum diutus jadi Rasul, setelah cukup dewasa usianya, diserahi harta oleh Khadijah. Gitu. Diserahi harta oleh Khadijah, ini perdagangkan. Gitu. Nah, digunakan untuk pula apa, dijual lagi bagaimana, itu sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Gitu. Dan karena keahlian dan kepandai kecerdikan Khadijah memberi hadiah. Yang ini pada dasarnya bukan hadiah, ini ada pembantu, kamu suruh apapun insya Allah dia siap. Tapi itu sesungguhnya Maisarah sebagai pegawainya Khadijah yang diserahkan kepada Rasulullah, atau Rasulullah tidak diberitahu karena kecerdikannya. Ya, ini yang penting kamu adalah orang saya, kamu bantu Muhammad SAW di dalam mengerjakan harta itu. Begitu sudah sampai, bukan disuruh melaporkan, tapi ditanya yang dia sendiri gak sadar. Ya, apa yang kamu ketahui dari kerjanya dia? Itu, wah, aneh. Apa? Perjalanan itu dinaungi awan. Nah, bukan disuruh melaporkan, tapi ditanya ada kejadian apa, terus dia yang didatangkan apa. Gitu. Nah, jadi tanya-tanya saja, tanya bagaimana itu. Nah, dan itu akhirnya betul-betul itu semakin tertarik, dan akhirnya itu yang diambil di situ adalah bahwa mudharabah yang di awal ada itu gampang ya. Ini harta. Nah, terus kerjakan. Nanti kamu kerjakan untuk apa? Apapun yang penting ini modal, silahkan dipakai. Nanti kalau untung, dengan apabila cuma kayak gitu toh, maka semua kepemilikan itu miliknya pemodal. Itu satu. Berikutnya, gitu. Ini ada pembahasan lagi. Status amil, status pengelola amil ya. Dia adalah orang yang diamanahi. Jadi pengelola adalah orang yang diamanahi modal. Nah, karena dia diamanahi, maka ada kaitan tidak menanggung kerugian di luar keteledoran. Maksudnya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang nyata-nyata salah, kalau rugi itu bukan tanggung jawabnya. Jadi kalau mudharabah kerjasama kayak tadi itu, kerjaannya sudah sesuai rencana, sudah betul, sudah pikirannya baik, ternyata bangkrut, seluruh yang nanggung adalah pemodal. Meskipun begitu, itu apabila tidak ada pembicaraan di awal. Apabila tidak ada pembicaraan di awal. Apabila tidak ada pembicaraan di awal, semua aset jadi milik pemodal, semua kerugian ditanggung pemodal. Yang bekerja tidak dapat apa-apa, tidak menanggung apa-apa. Itu. Berikutnya, tidak perlu ada jaminan di dalam hal ini. Tidak ada kewajiban di dalam mudharabah. Kamu kan selesai modal sekian besar, kamu harus menyerahkan jaminan. Tidak ada kayak gitu di dalam bab ini. Tidak ada dalam ini. Lah kenapa pakai jaminan loh, kalau rugi juga? Itu terus dia itu dipercaya, diamanahi. Nah, tapi ini juga bukan merupakan catatan pokok kalau masalah tidak perlu jaminan. Apabila ada masalah, al-qawlu qawluhu ma'a al-yamin. Maksudnya qawluhu itu bukan al-qawlu, itu maksudnya apabila ada perselisihan, al-qawlu ucapan yang diterima adalah ucapan pengelola dengan kekuatan dia harus bersumpah di dalam Islam. Demi Allah saya begini. Misalnya begini, bangkrut. Tidak mungkinlah bangkrut. Loh, kenyataannya begini kok. Si pemodal tidak mungkin. Saya sudah membaca dan itu sudah matang, tidak mungkin bangkrut. Kata si pengelola. Loh, kenapa aku bilang? Karena ternyata di perjalanan kayak begini, kayak begini, kayak begini. Misal, di perjalanan mobilnya bannya meledak, akhirnya mobilnya guling. Membenarkan bannya dan mengangkat mobilnya untuk ini memakan biaya gini. Nah, mana saksinya? Tidak ada saksi, sudah buyar semuanya dan tidak ada yang kenal. Harus bersumpah demi Allah kejadian itu benar, wajib diterima. Nah, jadi itu. Tidak, itu kamu yang salah. Maka perhitungannya benar, berarti itu kezaliman, kamu harus nanggung. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena pengelola itu adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu ucapannya juga harus dipercaya. Nah, bagaimana kalau enggak ada bukti dia harus bersumpah? Itu yang dimaksud dengan al-qawlu qawluhu ma'al yamin. Artinya ucapan adalah ucapan dia, yaitu pengelola, dan harus disertai dengan sumpah. Ma'al yamin dengan sumpah, harus disertai dengan sumpah. Nah, itu yang dibahas di dalam bab ini, dan kita baca dengan cepat, tanpa ikatan. Harus tanpa ikatan, amil bebas perkara. Gitu. Amil bebas berkarya tadi itu, ini saya serahin modal, silakan dipakai. Dipakai apa? Terserah. Yang penting nanti berkaitan dengan untuk mencari untung, untungnya dibagi. Ini saya. Itu berdasarkan dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Boleh ada ikatan. Ya. Rabbul mal boleh menetapkan syarat. Maksudnya kalau mazhab Hambali dan mazhab Hanafi itu pemilik harta boleh bersyarat, tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tidak. Tapi yang lebih kuat adalah mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, pemilik modal boleh menetapkan syarat. Ini silakan digunakan yang menghasilkan untung, tapi tidak boleh digunakan yang pakai nyebrang laut. Nah, itu maksudnya adalah syarat. Nah, tidak boleh digunakan apabila, maksudnya tidak boleh digunakan di daerah yang di situ rawan banjir. Nah, itu Rabbul Mal, pemilik modal, boleh mensyaratkan begitu. Gitu. Ini boleh digunakan, tapi tidak boleh digunakan untuk mindering. Nah, misalnya gitu. Nah, berarti Itu intinya boleh, gitu. Nah. Inal mudhor baka matasikum matalapan fa'inna tujuh juga tadi kamu bayangkan. Nah itu penjelasan yang di atasnya. Sebagaimana mudhor boleh mutlak, boleh juga terikat, ya itu sama saja dengannya di atas tadi itu. Jadi intinya berkaitan dengan ikatan. Ulama berbeda pendapat, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada ikatan. Tapi kalau mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengatakan ada ikatan, dan kenyataan di dalam hadis itu ada yang menunjukkan boleh ikatan. Gitu. Saya baca kitab yang menunjukkan bahwa mudharabah itu boleh ada ikatan. Gitu. Jadi ada sahabat yang menyerahkan hartanya, tapi dia mensyaratkan, tapi tidak boleh kamu gunakan untuk nyebrang laut, tidak boleh kamu gunakan di daerah air. Nah, jadi ini modal silakan digunakan, tapi modal ini jangan dipakai di dalam pekerjaan yang pakai nyebrang laut yang di daerah yang banyak air. Kenapa? Khawatir aja nanti jangan-jangan terus tenggelam di laut atau kena banjir atau itu. Nah, apa maksudnya? Nanti kalau sampai terjadi kerugian itu berkaitan dengan air, maka yang menanggung pengelola. Kenapa? Karena pemilik sudah mensyaratkan tidak boleh dipakai di tempat kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan ini. Nah, insya Allah dari situ pembahasannya global saja di dalam Islam gitu. Dan apabila tidak ada pembicaraan di awal, maka berarti pengelola bebas. Itu satu. Yang kedua, apabila tidak ada pembicaraan tentang kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung pemuda. Nanti kalau rugi bagaimana? Tidak ada pembicaraan. Kalau di perjalanan ternyata rugi, maka rugi semuanya ditanggung pemuda. Apabila tidak ada pembicaraan tentang berselisih pendapat, ya, apabila terjadi perselisihan pendapat, ucapan yang wajib diterima adalah ucapan pengelola. Apabila tidak ada pembicaraan tentang untung, untungnya berapa persen, maka untungnya setengah-setengah. Itu tidak dimuat di dalam kitab kita, tapi itu masuk di dalam pembahasan ulama. Apabila tidak ada pembicaraan prosentase keuntungan, maka keuntungan itu setengah-setengah. Nah, mungkin itu dulu yang kita baca, dan kitab ini juga sudah selesai sampai di situ insya Allah. Nah, kalau di situ yang belum kita baca, aturan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila tidak ada kesepakatan, maka ditetapkan setengah-setengah. Wallahu a'lam mungkin itu, dan biasanya ada pertanyaan nih. Jadi jasa kurir menerima order mengirimkan barang, mengambil barang dikirimkan ke yang lain, tapi dari bank konvensional, apa boleh? Insya Allah boleh, tetapi apabila ada yang tidak seperti itu pasti lebih baik. Ya. Jadi ini bank konvensional, terus Gojek misalnya atau yang lain, dengan kurir itu, ya. Nah, ngambil dari bank sini dibawa ke bank yang sana, apa boleh? Saya berpemahaman, wallahu a'lam, insya Allah boleh. Meskipun apabila ada yang jelas-jelas lebih baik, tentu yang enggak seperti itu akan bernilai lebih baik. Kenapa aku boleh? Karena di zaman sekarang kefasikan yang berkaitan dengan bank itu bukan kedzaliman kepada orang, tapi itu kedzaliman kepada Allah SWT. Nah, sementara itu si jasa kurir ini adalah itu pekerjaan dia. Istilahnya kayak begitu, ngambil barang ke sana, diberikan ke sana, dia perpindahan ini jalannya. Gitu. Itu ongkos dari memindahkan barang. Itu kalau umaman saya, insya Allah tidak apa-apa. Itu sama dengan misalnya angkutan ini dari rute sini menuju ke rute sini. Kemudian

investasi yang menguntungkan bukan berarti itu tidak boleh, tapi bukan itu yang berkah. Bukan itu yang berkah. Kalau masalahnya boleh, semua yang tidak dilarang di dalam bab urusan dunia itu boleh. Itu boleh. Adapun yang disyariatkan itu pasti lebih lebih baik. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan disyariatkan. Nah, yang disyariatkan kalau dijalankan itu nanti akan jadi baik. Maksudnya begitu. Nah, sudah punya kontrakan terus dikontrakan dengan harga yang ditentukan, apa riba? Jawabannya enggak. Jadi misalnya begini, ini saya sewakan 1 bulan 2 juta. Bulanan 2 juta, iya. Setelah 2-3 bulan, Pak, untuk bulan depan 2 juta setengah. Itu tidak riba. Loh, kok main? Loh, saya terzalimi. Tidak ada Pak yang terzalimi di sini. Kalau Bapak tidak mau 2 juta setengah, monggo pindah, saya cari orang baru. Boleh begitu. Boleh. Jadi orang punya punya aset dijual dan dijewakan sesuai dengan kehendaknya, boleh-boleh saja. Adapun apabila sudah ada perjanjian, saya kontraknya ini 1 tahun, tapi saya bayarnya setiap bulan saja 2 juta. Ya, kalau begitu selama 1 tahun tidak boleh naik, meskipun dolar dari 2.000 menjadi 14.000. Kenapa? Karena perjanjiannya di awal sudah diikrarkan 1 tahun dibayar setiap bulan 2 juta. Begitu dapat 2 bulan, Indonesia jadi tidak karu-karuan, lalu terjadi reformasi, baru setengah tahun, baru beberapa bulan yang cukup singkat, dolar dari 2.000 menjadi 10.000, 11.000, 13.000, 14.000, sampai kayak gitu. Enggak boleh dinaikkan. Kalau dinaikkan itu harga berubah, itu masuk dalam bab riba. Nah itu. Nah, adapun apabila tidak ada perjanjian, nah ini dikontrakkan bulanan. Dikontrakkan bulanan. Sebulan berapa? 2 juta. Ya udah, sebulan 2 juta. Bulan berikutnya, Pak, bulan depan dikasih tahu ini masih 2 minggu, bulan depan 2 juta setengah atau 3 juta. Boleh. Boleh ya. Nah, setelah itu Pak, kok tahu-tahu naik? Tidak. Oh iya Pak, sekarang semua-semua mahal, kalau enggak saya naikkan saya enggak bisa makan. Boleh saja jadi alasan. Nah, jadi itu. Nah, yang kontrak, Bapak kalau ingin kontrak di sini enggak naik-naik sampai setahun, sampai 2 tahun. Ya udah diikat saja, Pak. Saya siap di sini 2 tahun. 1 bulannya 2 juta selama 2 tahun itu. Kalau dikatakan iya, ya enggak boleh naik. Enggak boleh naik. Nah, jadi itu. Nah, apakah boleh pemimpin menyerahkan harta ini kepada perorangan untuk dijadikan modal? Padahal ini hartanya umat. Padahal ini hartanya umat. Gitu. Apabila pemimpin itu berpemahaman bahwa dalam hal ini tidak ada yang dirugikan, tidak apa-apa. Boleh pemimpin memutuskan atau menjadikan seperti itu. Dengan catatan difahami bahwa tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Misalnya begini, Baitul Mal banyak, anggaran semuanya sudah jelas. Wah, untuk anggaran ini baru setengah tahun ke depan. Berarti dana baru akan dikeluarkan setengah tahun ke depan, padahal dananya sudah ada. Pemimpin itu paham, oh kalau dipakai begini, nanti kembali aman. Nah, dan pemimpin itu, gitu, betul-betul pemimpin yang artinya dia bukan bukan orang yang punya amanah, punya begini, gitu. Nah, bukan orang yang istilahnya harus melaporkan ke ini seperti ini, terus kalau sampai tidak gitu, intinya misalnya di sini ya presiden, atau kalau itu tidak terkait dengan pusat, misalnya gubernur, atau ini adalah aset kota, terus wali kota, boleh itu. Bahkan tidak sekedar dipinjamkan, diberikan, ini harta negara. Sama presiden diberikan kepada si A atau si B, boleh asal tidak mengandung makna kedzaliman. Nah, apabila mengandung makna kedzaliman baru, oh itu namanya pemimpin yang zalim. Mengandung makna ketidakadilan, tidak adil sendiri zalim, oh itu pemimpin yang tidak adil. Kenapa? Itu miskin. Tidak dikasih, itu miskin dikasih. Kenapa? Karena itu anaknya. Atau itu saudaranya. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, dan tidak adil itu zalim. Adapun apabila bersih dari sifat-sifat seperti itu, harta negara sama pemimpin dipinjamkan atau diberikan, kalau tidak mengandung makna kezaliman dan tidak mengandung makna gitu, yang semacam itu dibolehkan dalam Islam. Nah, deposito syar'i, syariah, nanti keuntungannya bagi hasil gitu. Kembali bahwa apabila yang dimaksud di sini adalah kenyataan di zaman sekarang, kita mendepositosikan ke BCA syariah atau ke Mandiri syariah atau ke itu tidak syar'i. Tidak syar'i, dan itu termasuk yang di pembahasan kita itu hasil karyanya orang-orang di luar Islam yang nanti umat Islam itu akan direndahkan terus. Dan yang syar'i itu bagaimana? Yang syar'i itu adalah yang nyata-nyata di buta. Yang di buta. Nah, dari situ. Itu satu. Yang kedua, transaksi dengan bank syariah yang muncul sekarang itu harus betul-betul jangan dilihat hanya namanya, tapi seperti apa dalamnya. Maksudnya, apa betul prosesnya sampai akhir nanti itu betul-betul syar'i. Apabila tidak, maka yang dilihat oleh Islam itu bukan sekedar nama. Bagi hasil, tapi ternyata bukan bagi hasil. Misalnya begitu. Bagi hasil, iya, tapi digunakan untuk yang haram. Saya mendengar dulu di kira-kira tahun 2000-2001. Ya, 2000-2001. Nah, Bank Mu'amalah itu bank syar'i pertama di Indonesia. Ya, kalau enggak salah informasi yang masuk ke saya, itu yang buat adalah ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Al-Falah, Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang kalau tidak salah orang pokoknya adalah Habibie. Yang masuk ke saya gitu, salah satu dewan syariatnya dosen kita dulu, S1, S2, S3 dari Arab, terus dia ilmu agamanya sangat tinggi, orangnya istiqomah. Ya, intinya adalah seperti itu, dan menyampaikan bahwa di dalam lembaga ini orang pentingnya yang berkaitan dengan syariat saja itu masih banyak yang gampangannya itu harusnya tidak kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, transaksi yang program yang dijalankan di dalam itu masih banyak yang harus diluruskan. Tapi dia sendiri optimis dan ini harus dihidupkan, kekurangannya harus dipenuhi, yang harus diluruskan berupaya diluruskan. Itu yang dia inginkan. Tidak lama, itu sebelum tahun 2000, karena itu kan munculnya sebelum reformasi ICMI, sebelum reformasi Indonesia. Setelah itu beberapa tahun belum lama, karena sosialisasinya sangat bagus, Bank Mu'amalah itu uangnya sangat besar yang masuk, kesulitan untuk menjadikan, menggunakan sebagai usaha yang syar'i. Akhirnya apa? Akhirnya dimasukkan ke BNI, dan dari BNI dapat bunga. Dapat bunga. Dari bunga itu nanti masuk di dalam bab hasil, terus bagi hasil dengan nasabah. Jadi itu masuk ya. Itu problem baru yang usaha per usaha itu masih harus diluruskan, belum selesai, muncul masalah baru. Apa? Uang yang masuk sangat besar, tidak mungkin didiamkan, dipakai usaha, belum ada kemampuan untuk memutar uang sejumlah ini. Akhirnya ya tidak ada jalan lain, dimasukkan ke BNI. Ya untuk keamanan, ya untuk ini, termasuk salah satunya adalah ini. Ya nantilah bangkrut kalau enggak ada masukan sama sekali. Nah, enggak lama setelah itu di Jakarta bermunculan BMT-BMT. Namanya BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. Itu yang bergerak ke masyarakat-masyarakat kecil. Mereka mengatakan ini di bawah bimbingan Pengmuamalah Indonesia. Mereka mengatakan itu. Praktek di dalam jauh daripada ajaran Islam, enggak sekedar seperti yang di BM Bank Muamalah, tapi lebih parah lagi. Dan saya tahu sendiri yang di BMT itu bagaimana orang yang punya kios kayak warung kopi kayak gitu ya, ketika pinjam modal, gitu. Pinjam modal berapa? Misalnya 3 juta atau misalnya 5 juta. Untuk apa? Untuk merenovasi anunya, apa namanya, kiosnya. Nah, terus untuk usaha ini untuk, nah, terus bagaimana? Ya, bagi hasil dari usahanya. Untungnya berapa? Biasanya, ya biasanya satu hari 50 ribuan ada untungnya. Ya, bukan itu kalau dihitung setelah reformasi terserah. Nah, itu ya kios warung kopi yang rame. Ya, warung kopi yang rame sekarang satu hari itu malam itu bisa dapat 1 juta lebih, Pak. Yang jual kopi, jual gitu. Itu bisa dapat 1 juta lebih. Ya. Nah, untungnya berapa? 50 ribu. Gambarannya ya 50 ribu lebih-lebih ya. Ya mungkin, tapi ya gampangnya 50 ribu. Berani bagi hasilnya berapa? Ya 32 lah. Yang 20 untuk ini sampai cicilannya lunas. Nah, yang 30 buat itu kan untung bersih. Ya gampangnya begitu. Ya mungkin 41, 51 bisa begitu ya. Nah, ya kalau gitu berarti BMT mendapatkan ansuran setiap hari segitu plus cicilannya. Dan nanti kalau cicilannya sudah lunas, ya berarti sudah selesai bagi hasilnya, jadi usahamu sendiri. Ternyata praktiknya salah satu, nggak tahu semua pandang kayak gitu. Ya kalau gitu itu persis dengan bank konvensional yang diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena akhirnya ini nyerahkan uang 5 juta dikredit, terus selain kredit itu kalau ditetapkan setiap hari atau setiap minggu sambil memberikan nominal yang nilainya sudah jelas. Tutup apa enggak? Enggak ada pembahasan lagi tutup apa enggak. Yang penting kamu setiap minggu kalau ketahuan ini, ya kamu harus menyerahkan bagi hasil segitu sama nyerahkan cicilanmu berapa. Kalau nanti cicilanmu belum lunas, ya bagi hasil itu setiap minggu kamu harus serahkan terus. Ya itu bukan cara Islam, tapi itu adalah cara yang haram. Nah, rentenir-rentenir yang keliling itu kayak gitu caranya. Terus ini lembaga yang mengatasnamakan Islam di bawah bimbingan lembaga besar Islam. Nah, kayak gitu. Nah, karena itu maka harus hati-hati. Nah, punya uang jangan didepositurkan, meskipun bahasa depositonya itu syar'i, sebelum betul-betul tahu pasti. Lebih baik kalau memang belum ada apa-apa, ya udah ditabungkan biasa. Kalau ada tabungan yang kelihatan syar'i lebih bagus. Kalau enggak, ya ditabungkan di bank umum tapi bunganya tidak diambil. Atau kalau diambil untuk keperluan umum, tidak dalam rangka mencari bunga, tapi sambil berjalan segeralah berpikir bagaimana supaya uang ini putar, supaya berkah. Dengan begitu insya Allah akan jadi bagus. Apa sudah ada pengalaman? Saya tidak pernah tahu orang-orangnya, tapi pernah diberitahu orang PII yang dibubarkan pemerintah karena gerakannya PII ya, yang negara Islam di bawah Indonesia. DITI, cerita salah satu orang tua, cerita di DITI itu masalah ekonomi kayak begini. Wah, kalau gitu itu dekat dengan Islam dan bagus. Nah, jadi itu bagaimana masalah ekonominya? Nah, memutar uang lembaga, paling tidak berupaya untuk anggotanya supaya terus berputar gitu. Nah, intinya caranya gitu, dan ekonomi mereka katanya bagus. Tapi karena gerakan ini dinilai pemerintah membahayakan kenegaraan, negaranya bukan masalah ekonominya, akhirnya ini perang dengan pemerintah. Nah, yang kita ambil pelajaran bukan gerakan-gerakannya, tapi kalau berita itu benar, kita sebagai umat Islam, rakyat Indonesia, kita mulai dari bawah. Bagaimana uang tadi kita putar supaya berkah, supaya masyarakat kita jadi makmur. Nah, jadi itu nanti terus akan meningkat. Dengan begitu insya Allah akan bagus. Dan mungkin ini juga sebagai penutup gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.